الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرعاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر وخاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله فقد فاز المتقون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن التقوى وصية الله رب العالمين، وهي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، منها الأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، كما قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين، جماعه صلاه جمعه yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala، sebagai bukti bahwa seseorang itu adalah orang yang beriman atau mukmin، yaitu orang tersebut mau menjalankan perintah Allah dengan konsisten dan menjauhi dan atau meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan takwa yang berkali-kali kita dengar. Untuk merealisasikan pesan itu tidaklah semudah seperti membalik tangan dan tidaklah seberat seperti orang mengangkat barbel atau besi angkat. Maksudnya, siapapun bisa untuk merealisasikan atau untuk mewujudkan pesan takwa itu asal dalam hatinya ada iman. Karena iman itulah sebagai kuncinya. Untuk mengetahui bentuk perintah apa saja yang termasuk yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta larangan-larangan apa saja yang dilarang oleh Allah, kita harus merujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bentuk perintah yang harus dilakukan dan bentuk larangan yang harus ditinggalkan. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru bil 'adl, Allah memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil, wal ihsan berbuat kebajikan, wa ita'idzil qurba dan memberi kepada kerabat tentang haknya. Wa yanha, Allah melarang kepada kita anil fahsya, untuk berbuat keji, wal mungkar berbuat mungkar, wal baghi dan perbuatan permusuhan. Ya'idzukum, Allah memberikan pengajaran kepada kalian, la'allakum tadzakkarun, agar kalian memperoleh pembelajaran tersebut. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita tiga hal bentuk perintah yang harus kita laksanakan dan tiga macam bentuk larangan yang harus kita jauhi. Tiga perintah diantaranya adalah al-adl, berlaku adil, al-ihsan, berbuat kebaikan, ita'idzil qurba, memberikan hak kepada kerabat kita, dan tiga hal yang dilarang adalah al-fahsya, perbuatan keji, al-munkar, perbuatan mungkar, al-baghi, permusuhan. Mengenai perintah Allah al-adl, dalam kitab Tafsir Munir karya Dr. Wahba Az-Zuhaili di situ disebutkan, qala Ibnu Athiyah, al-adlu fi'lu kulli mafrudin min aqaidi wa syara'i'i wa siyari ma'an nasi fi ada'il amanat wa tarkiz zulmi wal insafi wa i'ta'il haqqi. Perintah al-adl ini mengandung pemahaman yang mana pemahaman itu adalah menjalankan segala yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, baik dalam segi akidah, syariah, aktivitas manusia dalam menunaikan amanah, memberikan haknya. Yang terpenting dan sangat-sangat perlu kita pahami dalam konsep al-adl di bidang akidah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Baydawi. Wa dzakara Al-Baydawi annal adla at-tawassutu fil umuri i'tiqadan kat-tauhidi al-mutawassiti bainat ta'til wa tashrif. Imam Baydawi mengatakan bahwa al-adl ini mengandung pemahaman bahwa kalau kita bertauhid, janganlah condong kepada at-ta'til, ateis, tidak mengenal Tuhan. Wat-tasyrik, condong kepada kemusyrikan atau penyekutuan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Satu contoh, Syiah Ghulat yang berpandangan ekstrim terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sampai-sampai pandangan itu pada taraf menuhankan Sayyidina Ali. Dan perlu kita fahami bahwa bainat ta'til wat tasyrik, di antara ateis dan kemusyrikan ini pada masa sekarang ini, ada wilayah akidah wilayah tauhid yang abu-abu, yaitu satu sisi membenarkan i'tikad keyakinan Islam dalam thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi di sisi lain juga membenarkan i'tikad keyakinan di luar Islam atau di luar ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti i'tikad Rafidah atau Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, karena i'tikad ini berbeda jauh dengan ajaran Islam, dengan keyakinan Islam yang ditentukan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memasuki keyakinan yang semacam ini, berarti kita telah memasuki wilayah yang abu-abu. Ini adalah wilayah yang sangat membahayakan, terutama bagi anak-anak generasi kita umat Islam, karena akan menjadikan anak-anak generasi kita menjadi generasi yang munafik, menjadi generasi yang penuh dengan kekufuran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terutama di bulan ini sering terjadi di kalangan awam kita, sehingga tidak terasa telah memasuki wilayah tauhid atau akidah yang abu-abu. Misalnya, saat agama lain merayakan ritual agamanya, lalu ada sekelompok orang ikut-ikutan secara latah mengucapkan selamat atau membantu jalannya proses ritual agama lain atau akidah di luar Islam. Hal ini menunjukkan kurang cerdasnya di dalam memahami ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Monggo panjenengan pirsani wonten tafsir Munir halaman 93 juz 1. Wa taswibul kufri kufrun, membenarkan perbuatan kufur, tindakan kekufuran, bisa-bisa kita terjerumus kepada kekufuran. Waridha bil kufri kufrun, senang, setuju terhadap perbuatan kekufuran, bisa-bisa menyeret kita kepada kekufuran. Maka dari itu kita harus hati-hati di dalam mempertahankan akidah yang murni ini, akidah yang benar yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di samping itu kita juga jangan sampai memasuki wilayah yang ekstrim, wilayah yang hulu keterlaluan, seperti kaum Rafidah atau Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Awalnya kelompok ini disebut Syiah As-Sya'biyah, As-Sabaiyah, yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabak. Mereka adalah kelompok yang terang-terangan mencaci maki serta berlepas diri atau baro'ah dari Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Ajaran ini sekarang diikuti oleh orang-orang Rafidah, Syiah Imamiyah Isna Asyariyah yang sedang berkembang di berbagai penjuru dunia, termasuk di negara kita dan khususnya di kota kita. Sebagai bukti, dalam kitab rujukan mereka yaitu Tafsir Al-Kumi juz 1 halaman 420 dalam mentafsirkan firman Allah surat An-Nahl ayat 90 tadi, wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi. Mereka tafsirkan al-fakhsya wal munkar wal baghi fulan wa fulan wa fulan. Fulan yang pertama adalah Abu Bakar, fulan yang kedua adalah Umar, fulan yang ketiga adalah Utsman. Inilah perlunya kita lebih detail mengetahui ajaran-ajaran Rafidhah ini, dengan maksud agar kita tidak terjerumus kepada wilayah abu-abu tadi. Kita harus lebih intensif memahami ajaran ini, bukan berarti untuk diamalkan, tetapi untuk menjaga diri agar kita tidak terjerumus kepada akidah yang abu-abu tadi, yang menyebabkan kepada kehinaan fit dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai kesimpulan bahwa di dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita secara konsisten menjalankan atau menerapkan konsep al-adl ini, agar kita menjalankan konsep al-ihsan fi'lu kulli mandubin ilaih, agar kita menjalankan perintah Allah al-ita'u zil qurba al-i'tabu al-qarabata haqqahum minasillati wal birri, memberikan hak kepada kerabat kita dalam silaturrahim, dalam kebaikan, agar keluarga dan kerabat kita memiliki akidah yang sama, memiliki amalia yang sama, memiliki visi dan misi yang sama, sehingga kita di dunia berkumpul bersama kerabat, kelak di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala kita akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Di samping menjalankan tiga perintah itu, kita harus mengenal tiga larangan ini, yaitu al-fahsya kullu qabihin qawlan wa fi'lan, setiap tindakan yang keji, yang tidak baik, baik dalam segi ucapan ataupun perbuatan. Wal mungkar ma angkaruhu asy-syar'u wastaghbahahu al-aqlu as-salimu, yaitu jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan syariat yang ditentukan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah al-baghy, tindakan permusuhan, perlakukan aniaya terhadap sesama saudara kita, terhadap orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama. Inilah bentuk perintah Allah dan larangan Allah. Dan dalam menjalankannya ini, kita harus lakukan dengan lurus. Tidak boleh kita berbelok kepada wilayah yang abu-abu, atau tidak boleh berbelok kepada wilayah yang ekstrim, agar apa yang kita lakukan setiap hari ini tidak kontradiktif, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang perlu kita pertahankan. Dan mari kita jauhi ajaran Rafidhah yang penuh dengan fahsya, penuh dengan mungkar, penuh dengan baghyu. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi keteguhan dan kesabaran di dalam menjalankan perintah Allah. Mudah-mudahan keluarga kita, masyarakat kita dianugerahi juga semacam ini. Amin ya mujibas sa'ilin. Inna ahsanal kalam كلام الملك العلام والله تعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ عليهم القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل ربي اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. Alhamdulillah hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irhaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Sayyidul Khalaiki wal Bashar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynum binadhar wa udhunum bikhabar wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullah ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وسن بملائكة بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قادوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات